Afan, bagaimana kalau dengan telur? Maksudnya apakah termasuk jual beli gharar? Jual beli gharar itu artinya jual beli yang objeknya tidak jelas, ya. Objeknya tidak jelas. Misalnya membeli sebuah janin yang masih ada di dalam perut induknya. Seorang mengatakan, saya beli janin yang masih ada di perut induknya ini. Ini contoh jual beli gharar. Tidak jelas bagaimana kondisi janin yang ada dalam perut tersebut. Apakah dia jantan atau betina, dia sehat atau sakit, dia masih hidup atau sudah mati, tidak jelas. Sehingga hukumnya haram. Tidak boleh melakukan jual beli gharar. Atau misalnya menjual susu yang masih ada di ambingnya, belum diperas, belum diketahui volumenya atau kadarnya dan kondisinya bagaimana. Ini juga termasuk jual beli gharar yang dilarang. Adapun telur, maka secara zahir bisa terlihat bagaimana kondisinya, masih bagus atau tidak, masih utuh atau sudah retak, kemudian sudah busuk atau belum, bisa dicium, bisa diketahui, sehingga bukan termasuk jual beli gharar yang dilarang. Ada indikasi-indikasi yang bisa diketahui untuk mengetahui keadaan telur tersebut.